ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bolehkah dipermakmum di belakang imam yang memakai kalun magik yang diyakini menyembuhkan penyakit karena biji-biji kalun tersebut mengeluarkan energi magnet yang bisa menyembuhkan penyakit. Ini kan sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Waktu itu kita katakan boleh atau tidak memakai kalung yang seperti itu, kalung, gelang. Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu menyerupai pertama jimat-jimat. Terus yang kedua, saddud dariya, memutus segala pintu yang mengantar kepada apa? Kesyirikan. Baik.